Selamat siang Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih belum kompak. Sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menjawab salam dari kita. Apa kabar siang hari ini, baik semuanya? Alhamdulillah, diucapkan selamat datang untuk seluruh YRKI yang di kesempatan siang hari ini sudah hadir di sini di Batalion Kodim 0802 Ponorogo. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang dari berbagai macam daerah. Di kesempatan siang hari ini di ulang tahun PRKC yang ke-9, ketemu sama musisi-musisi cantiknya Indonesia ada New Can Dedes. Cantik-cantik ya. Sudah gak sabar pengen lihat mereka tampil seperti apa? Luar biasa. Tapi yang lebih menariknya lagi, Karin hari ini tidak hanya hadir membawa musisi-musisi cantiknya Indonesia, tapi juga all artis kebanggaannya New Can Dedes. Ada Vivi Artika, Andra Karisma, Irene Gea, Dewi Permatasari, Wenzu Andriana, Yeyen Vivia, Deviana Safara, Sandy dan juga Lia. Inilah all artisnya New Can Dedes.